Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب السحر، ما جاء في السحر أي ما جاء من التحريم حرمnya سحر. Sudah dibahas beberapa dalil-dalil tentang kufurnya سحر dan termasuk mubiqat dan juga terancam di dunia dengan hukum had, yaitu yudrab bisayf, haddu sahir darbuhu bisayf. Sudah dicontohkan satu riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang berikutnya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sahha an Hafsah أنه أمرت بقتل جارية لها سهرتها فقتلت وكذا صح عن جندب جندب بن عبد الله أو جندب الخير. Berkata musannif rahimahullah, dan juga telah sahih riwayatnya dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa beliau menyuruh, memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuan miliknya. Tetapi mengapa suruh dibunuh? Saharatha, karena dia menyihir dirinya. Berarti budak perempuannya ternyata tukang sihir. Fakutilat, maka dibunuhlah dia. Wa kadha sahha an Jundub, demikian pula sahih dari Jundub radhiyallahu taala anhu. Athar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta. Muwatta Imam Malik barakallahu fikum, laula al-inqita wa laula al-mauqufat la kana mithl sahih Bukhari wa Muslim. Kalau saja bukan karena tercampurnya riwayat-riwayat dalam Muwatta, ada yang mauquf kepada sahabat seperti ini, asar-asar, ada yang maqtu', ada yang munqati', maka sesungguhnya hadis-hadis yang marfu'nya itu derajatnya sahihnya seperti sahih Bukhari atau Muslim. Bahkan bisa dikatakan semua yang marfu' dan sahih di dalam kitab ini, hampir semuanya ada di dalam sahih Bukhari atau Muslim atau keduanya. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam asar ini dari Hafsah, wa hiya ummul mu'minin radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, anak dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tazawwajaha an-nabiy ba'da Khunais ibn Hudzafah. Dia dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah suami yang sebelumnya, yaitu Khunais ibn Hudzafah. Wa matat sanata 45, dan beliau meninggal pada tahun 45 Hijriah. Wa kadza sahha 'an Jundub. Disyaratkan oleh musannif dengan kata-kata ini tentang pembunuhan sihirnya, bukan hadisnya. Bukan hadis tentang Hafsah ini diriwayatkan pula oleh Jundub, bukan. Makna wasaha an Jundub maknanya dan diriwayatkan pula tentang pembunuhan tukang sihir oleh Jundub yang sudah dibahas kemarin, imma Jundub ibn Abdullah wa imma Jundub al-Khair, imma hadza wa imma hadza wa imma kilahuma, atau bahkan disebutkan kedua-duanya memang meriwayatkan kisah dibunuhnya tukang sihir ini. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Kama rawahu al-Bukhari fi tarikhihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya. Dari Abi Utsman An-Nahdi. Qal kana 'inda al-Walid rajulun yal'ab. Bahwasanya di sisi Al-Walid ada seseorang yang main-main. Ini yal'ab bisihr. Apa main-mainnya? Fayadbah insanan wa abana ra'sahu. Menyembelih seorang manusia, dipisahkan kepalanya dari jasadnya. Kemudian disambung kembali, hidup kembali. Fa'ajibna, maka kami pun terkejut melihatnya. Fa'ada ra'sahu. Dan kemudian mengembalikan lagi kepalanya ke jasadnya dan hidup. Faja'a Jundub al-Azdi, maka datanglah Jundub al-Azdi, berarti siapa? Jundub al-Khair. Faqatalahu, maka dibunuhlah tukang sihir tersebut. Warahu al-Baihaqi fi Dalail Mutawwala. Diriwayatkan pula oleh Imam al-Baihaqi di dalam Dalail an-Nubuwah mutawwalan, secara panjang hadisnya. Wa fihi, berarti dikisahkan di sana kisahnya panjang. Wa fihi fa amara bihi al-Walid. Di sana ada kalimat, maka beliau pun menyuruh al-Walid fasujina. Ini menyuruh dengannya, dengan tukang sihir tadi, kepada al-Walid. Fasujina, maka dipenjara dia. Fadzakar al-qissah bitamamiha walaha turuqun katsira. Al-Walid yang waktu itu adalah pemerintah, gubernur, sehingga ditangkap dengan laporan dari sahabat bahwa dia tukang sihir, harus dihukum, dipenjara. Kemudian dikatakan bahwasanya Jundub al-Khadid mendatangi, mana tukang sihir kemarin yang dipenjara. Maka dia membunuhnya dengan membawa dalil. Rasulullah SAW berkata, haddus sahir durbuhu bisayf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif berkata lagi, membawa dalil berikutnya. Berkata Ahmad, an thalathin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Imam Ahmad membawakan dari tiga sahabat nabi. Barakallahu fiikum. Maknanya an thalathat min ashabin nabi, bahwa kisah pembunuhan tukang sihir itu diriwayatkan dari tiga sahabat, bukan hanya satu sahabat. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ahmad, berkata Ahmad, an thalathila akhirihi, ay sahha qatlus sahir an thalathah. Maksudnya Imam Ahmad adalah telah sahih riwayatnya tentang dibunuhnya tukang sihir dari tiga sahabat. Siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Siapa yang kedua? Hafsah. Siapa yang ketiga? Jundub al-Khair. Atau Jundub yang pertama, karena sudah disinggung di awal. Nah, coba diulangi di sini. Yani Umar wa Hafsah wa Junduba. Siapa tiga itu? Ai ja'a qatlu sahir an thalathah. Telah datang riwayat tentang pembunuhan tukang sihir dari tiga sahabat. Dari sahabat-sahabat Nabi, yakni Umar wa Hafsah wa Junduba radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, barakallahu fikum. Karena berkait dengan sihir, tidak apa-apa kita baca sedikit. Bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. penjelasan sedikit dari macam-macam seher. Qalan musannif rahimahullahu ta'ala babu bayani syai'in min anwa'i seher. Bab penjelasan sedikit dari jenis-jenis atau macam-macam seher. Qultu dzakara syarih huna syai'an min al-khawariq wa karamatil awliya. Saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, dzakara syarih telah menyebutkan asy-syarih. Asy-syarih adalah Syekh Sulaiman Al-Syekh. Begini urut-urutannya. Pertama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Judul kitabnya Kitabut Tauhid. Kemudian yang kedua Syekh Sulaiman Al-Syekh. Judul kitabnya Taisir. Aziz Al-Hamid. Taisirul Aziz Al-Hamid. Kemudian syarah beliau ada dua perkara yang menyebabkan buku itu diringkas kembali oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Satu, lam yukmil, belum melengkapi yang belakang-belakang. Beliau keburu meninggal sebelum selesai syarahnya. Lam yukmil. Yang kedua, yutnib. Apa mana yutnib? Ya. Pembahasannya terlalu panjang, kadang-kadang keluar dari pembahasan intinya. Ya. Sehingga muncullah dari turunan beliau juga, Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Kalau kamu dengar ulama Al-Syekh, Al-Syekh sampai hari ini, semuanya turunan Syekh Muhammad bin Abdul. Yang sekarang masih hidup, ada. Syekh Abdullah Al-Syekh, Syekh, siapa lagi? Pokoknya kalau ada Al-Syekh, berarti turunan Syekh Muhammad bin Abdul. Fathul Majid. Fi syarah Kitabut Tauhid alladhi ma'ana. Ini kitab yang bersama kita. Wa hadza barakallahu fiikum yulakhis wa yuqassir wa yakhtasir min kitab Taisir Azil Hamid wa yukmil. Diringkas, disederhanakan dan dilengkapi. Baik. Barakallahu fiikum. Sehingga kalau dikatakan kultu siapa? Nah, penulis. Kitab kita ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Nah, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala syarih, ay qala Syekh Sulaiman Al-Syekh. Disebut di sini, di dalam syarahnya oleh Syekh Sulaiman, tentang khawarij. Perkara-perkara yang luar biasa. Wa karamatil awliya. Dan perkara-perkara yang merupakan karamat para wali. Juga khawariq. Hadhi isyarah barakallahu fikum. Annal khawariq naw'ani. Khawariqil adah. Sesuatu yang keluar dari biasanya. Khawariqil 'adah. Saya lemparkan bolpen ini ke bawah. Biasa. Iya kan? Tapi kalau saya lempar, terbang ke atas. Nah, itu luar biasa. Baik. Jadi apa khawariq 'adah? Khawariqil 'adah, keluar dari kebiasaan. Ada dua kemungkinan. imma karamat al-awliya, wa imma mada amal atau ahwal syaitaniyah. Atau kalau kita masukkan ke dalamnya mukjizat para nabi, berarti ada tiga. Apa itu mukjizat al-anbiya? Tongkat Nabi Musa alaihi salam dilempar oleh Nabi Musa menjadi ular. Hadhihi khariqal 'adah, di luar biasa, keluar dari kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk a'jazahum. Disebut mukjiz karena fi'il a'jazahum, membikin mereka tunduk, membikin mereka percaya, membikin mereka tidak mampu untuk menandinginya. Ini Rasul. Itu namanya i'jaz. Agar mereka tunduk. Oh, ternyata benar. Ini adalah benar-benar Rasul. Diberi oleh Allah kemampuan i'jaz. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, Nabi Musa alaihi salam, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Dijawab, hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami. Ini tongkatku. Aku bisa bertekan di sini, bertekan, bertelekkan pada tongkat tadi. Wa ahushu biha ala ghanami, dan bisa menggiring kambing-kambingku. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan wahai Musa. Dilemparkan oleh Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba menjadi ular yang bergerak. Maka Musa ada rasa takut sebagai manusia. Maka kata Allah, khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratah al-ula. Ambillah, jangan takut. Aku akan kembalikan seperti semula. Maka ular yang bergerak itu, Nabi Musa sudah tidak takut lagi karena Allah katakan, ambillah, jangan takut. Aku akan kembalikan seperti semula. Begitu diambil ular tadi, berubah jadi tongkat kembali. Hadihi mu'jizah. Tanian, karamatul awliya. Karamah para wali, Allah takdirkan kejadian-kejadian yang luar biasa, keluar dari kebiasaan, sebagai kemuliaan. Sebagai karamah, ikram, dimuliakan para wali oleh Allah dengan kejadian-kejadian tersebut. Apa bedanya dengan mukjizat? Perbedaannya dengan mukjizat, barakallahu fikum, kalau mukjizat para anbiya, yumkin lahum an yatahaddau biha. Perbedaannya, yatahadda biha. Kalau para nabi bisa menantang, bisa merencanakan, lihat nih tongkatku bisa menjadi ular, dan lihatlah tanganku bercahaya, masukkan ke dalam ketiakmu ya Musa, kemudian akan bercahaya, bersinar terang tangannya. Bisa. Wahai Fir'aun, aku diutus oleh Allah dan aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Ini, apakah kamu bisa seperti ini? Fir'aun mengatakan kepada Musa, ma jitum bihi sihir. Apa yang kau bawa itu sihir. Aku punya banyak tukang sihir. Dikumpulkan tukang-tukang sihir. Padahal sangat jauh berbeda. Kalau tongkat Nabi Musa dirubah menjadi ular, ular betul. Ular. Tetapi ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan tongkat mereka, jemari mereka, terlihat ular. Yang pada hakikatnya bukan ular. Tapi terlihat ular bergerak. Baik. Apa yang terjadi ketika dipersaksikan oleh sekian banyak orang. Mereka melemparkan tali temali mereka. Tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Maka Musa melemparkan tongkatnya. dikatakan talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Ular tadi yang dari tongkatnya Nabi Musa memakan semua ular-ular itu. Baik. Kata Allah, innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka lakukan itu adalah tipu daya sihir. Siapa yang mengerti dan bisa membedakan antara ular yang asli dengan ular hasil sihir? Siapa yang ngerti? Tukang sihir tadi. Maka tukang sihir melihat, ini bukan ular biasa. Anggap aja ular. Betul. Talqaf ma sana'u. Maka tukang-tukang sihir melihat, ini jelas bukan sihir. Ini ular yang dilemparkan dari tongkatnya Musa, benar-benar ular. Maka yang pertama masuk Islam siapa? Tukang-tukang sihirnya. Mereka berkata, amanna birabbi Musa wa Harun. Kami percaya, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun marah karena tukang-tukang sihirnya malah beriman kepada Musa. Karena tukang sihir tahu apa yang disebutkan oleh Musa alaihi salam tidak lain kecuali nama Allah, kecuali zikrullah, apa yang diajaknya beribadahlah pada Allah, bukan mantra-mantra, bukan komat-kamit kalimat yang enggak dipaham, bukan begini, bukan seperti mereka, sama sekali tidak. Maka pasti ada yang maha kuasa, yang maha bisa, yang merubah tongkat Nabi Musa menjadi ular, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, atau mereka berkata, kami beriman. Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum, apakah kalian beriman sebelum aku perintahkan? La uqatti'anna, sungguh aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan. Walau salibannakum fi juzu'in nakhli, dan aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon kurma, agar semua tahu siapa di sini yang paling kuasa. Yakun ibn a'azukumullah. Perbedaan sihir dengan mukjizat sangat jelas. Adapun karamah, kemuliaan, Allah takdirkan pada seseorang tidak bisa menantang. Beda dengan tadi Nabi Musa, silakan aku yang melempar atau kalian melempar. Apakah aku yang melempar? Am antum mulqun, atau kalian akan melempar. Itu namanya menantang, tahaji. Perbedaan mukjizat dengan karomat. Kalau mukjizat ada tahaji, bisa menantang. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Itu para nabi, para anbiya. Kalau karomat tidak ada. La yatahadda biha. Tidak bisa menantang dengan karomah. Ini aku bisa begini. Tidak bisa. Mengapa? Karena datang tiba-tiba dan hilang begitu saja. Artinya datang tidak direncanakan. Hilang tidak direncanakan. Tiba-tiba muncul begitu saja. Misalnya, kalau ada orang-orang ahli sunnah yang diperangi oleh orang-orang kafir musyrikin atau syi'iyin, dibantai sudah kepepet mereka, mereka tidak punya senjata lagi, semuanya habis, peluru habis, semua habis, mereka lempari dengan batu, tiba-tiba dilempar dengan batu meledak. Yang saya lempar batu, kok bisa meledak? Satu tanya hangus. Itu karomah. Kalau kamu katakan padanya, coba ulangi, kayak gitu lagi. Tidak bisa. Tidak bisa berkata, lihatlah saya melempar dengan batu ini, bisa meledak. Tidak bisa. Datang tiba-tiba dan hilang begitu saja. Contoh yang bersejarah, yang banyak diriwayatkan adalah tentang Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dicambuk, ketika dilecut, baju sudah compang-camping, kain bawahnya akan jatuh. Dia khawatir terlihat auratnya. Berdoa kepada Allah Ta'ala. berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah, tiba-tiba yang mencambuk ini terbelalak, kemudian lari dengan segera dengan mukanya pucat pasi. Ditanya oleh mereka, ada apa denganmu? Sungguh demi Allah, aku melihat unta yang ganas yang akan menerkam aku dan akan menginjak-injak aku. Imam Ahmad rahimahullah tidak tahu, enggak lihat apa-apa, lihat orang lari aja. Kenapa itu lari? Ini juga karamah. Yang lebih bersejarah lagi tentunya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa saja karamah yang Allah berikan pada para sahabat? Naam. Satu sahabat, Safinah, yang berjalan di hutan ketemu dengan singa. Mau apa? Ya. Masa bisa melawan singa? Dia menyatakan, wahai singa, engkau ciptaan Allah. Dan aku diutus oleh Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Balik singa itu, jalan. Dia penasaran, kemana singa ini pergi? Diikuti keluar hutan. Dia tersesat di hutan, keluar dari hutan. Dibantu untuk keluar dari hutan. Itu satu. Dan riwayatnya juga sangat banyak. Dan riwayat lainnya, Sa'd bin Abi Waqqas dan pasukannya, ketika ingin melewati sungai Efrat. Sungai Efrat. Apakah kalian semua sudah melaksanakan sunnah-sunnah? Gunting kuku, mencukur, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kepala dan sebagainya. Semua pasukannya sudah. Kita lewati sungai. Wallahu ta'ala a'lam, sepertinya beliau tidak menduga kalau sungai itu dalam. Di seberang sungai yang tadi, oleh kuda-kuda tadi berlari. Dan kuda-kuda tadi berjalan di atas air. Tidak direncanakan oleh beliau. Cuma setelah lewat, perasaan kita tadi berjalan bukan di dalam, enggak masuk ke air, di atasnya. Iya. Kamu lihat, saya juga lihat. Setelah sampai sana. Coba diulangi, belum tentu bisa. Apa namanya ini? Karamah. Itu namanya karamah. Baik, yang ketiga, a'malu syaitaniyah. Permainan-permainan syaitan. Nah, permainan syaitan ini sesungguhnya barakallahu fikum, sesungguhnya enggak luar biasa, tapi di pandangan manusia seakan-akan luar biasa. Kalau saya naikkan spidol ini ke atas, hebat ya? Oh, biasa? Ya biasa, ada yang megangin. Sekarang ada yang megangin tapi gak kelihatan. Itu jin. Kamu manusianya coba gini-gini. Yang angkat jin di sini, anggap ini jinnya. Itu orang lagi gini-gini. Wah, kagum semua. Jinnya ketawa. Dia yang angkat. Itu enggak. Sesungguhnya tidak luar biasa. Tetapi karena itu permainan syaitaniyah. Minal jin. Dari kalangan jin. Maka orang-orang mengira bahwa itu luar biasa. Hebat. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga. Al-khawariq lil'adah. Salata. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan ada tiga. Ada mu'jizat. Al-anbiya. Yang kedua karamat al-awliya. Yang ketiga adalah ahwal syaitaniyah. Fala taghtarru bi ahwali syaitaniyah. Maka jangan kalian percaya, jangan tertipu dengan permainan-permainan syaitan. Wa dzakara ma turra bihi katsirun minan nas min al-ahwali syaitaniyah. Dan disebutkan pula oleh pensyarah tentang siapa-siapa yang tertipu dari kebanyakan manusia terhadap al-ahwalu syaitaniyah, permainan-permainan syaitan. Allati gharrat katsiran minal awam wal juhal, yang itu sesungguhnya banyak menipu orang awam dan orang bodoh. Mengapa? Karena mereka enggak mengerti tentang masalah jin, sehingga melihat akhirnya terkagum-kagum, terbawa. juhal wa man wal awam. Barakallahu fikum. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah man jarrat ala yadihi. Kemudian mereka orang awam dan orang bodoh mengira kalau permainan-permainan syaitaniyah tadi adalah karomah para wali. Ya, ini menunjukkan wilayah. Wilayah itu kewalian. Manjarat ala yadih. Kewalian orang yang berlangsung keanehan pada dirinya. Mimman huwa min awla'i syaitan. Yang ternyata dia adalah wali-wali syaitan. La min awliya'ir rahman. Bukan dari wali-wali Allah yang maha rahman. Thumma qala li syekhul Islam kitab. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Syekhul Islam punya kitab khusus. Al-Qur'an baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah yang maha rahman dengan wali-wali syaitan. Faraji'hu, silahkan kalian baca. Tayyib barakallahu fikum. Perhatikan masalah yang disebutkan oleh beliau. Bahwasanya beberapa manusia mengira bahwa karomah bisa dipelajari. Di sini ada mukjizat, ada karamat, ada ahwal syaitaniyah. Karamatul awliya banyak kisah-kisahnya yang sangat menakjubkan. Minha ma huwa sahih wa minha ma huwa dhaif. Wa minha man la asla lahu. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang tidak ada asalnya, enggak ada riwayatnya. Dan ada yang ngawur. Kisah-kisahnya ya. Seperti kisah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitab khususnya. Manaqib Abdul Qadir Jailani. Itu buku bahaya, menyesatkan. Kisahnya sangat aneh-aneh. Sebagian sudah saya kisahkan bagaimana dia berebut dengan malaikat ruh nyawa muridnya. Kok bisa? Kalau waliullah pasti akan terima takdir, pasti akan berkata qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau benar-benar dia ulama waliullah pasti akan berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak mungkin melawan malaikat. Kenapa kamu mematikan anak buah saya, murid saya tanpa izin? Itu ngawurnya. Makan ayam tulangnya dibuang, hidup lagi. Mungkinkah? Mungkin saja. Kalau Allah muliakan dia dengan karomah. Tapi riwayatnya gak tahu. Gak jelas. Ada sahabat, bukan sahabat, ulama juga yang dikisahkan. Puasa dalam keadaan safar. Perbekalan habis, tidak ada apapun yang bisa buat berbuka. Ketika azan atau ketika waktu maghrib sampai di tengah padang pasir yang tidak ada manusia. Tiba-tiba makanan itu ada di hadapannya. Turun, makanan begini datangnya. Dia tinggal ngambil saja. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin karomah. Kalau sahih riwayatnya. Sehingga di dalam kisah karomatul awliya, banyak kisah takhayul, khurafat yang bohong, yang dusta, yang dibuat-buat, segala macam banyak. Tetapi ahlu sunnah tidak mengingkarinya tentang kemungkinannya. Mungkin saja. Tapi mengingkarinya apakah itu riwayat benar. Iya kan? Satu. Itu. Benarkah riwayatnya? Kalau benar, memang itu karomah. Yang kedua, barakallahu fikum. Tidak mungkin bertentangan dengan asy-syari'ah. Tidak mungkin. Contoh. Guru saya, waliullah. Dia itu kalau waktu duhur, waktu asar, pokoknya waktu-waktu salat, ketika kita ke masjid, saya lihat guru saya terbang. Lalu. Pergi. Entah kemana. Begitu sampai, selesai, sudah ada di rumahnya. Pak Yai, tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di rumahnya. Loh, Pak Kiai tadi pergi kan ya? Iya, saya salat di haram. Salat di Masjidil Haram. Bertentangan enggak dengan syariat? Baik. Sekian banyak pertentangannya. Pertama, waktu di sana dengan waktu di sini berbeda, Pak Kiai. Beda enggak? Beda. Kamu ke sana sekarang, di sana malam. Masa salat zuhur malam-malam bersama siapa di sana? Yang kedua, barakallahu fikum, tidak boleh dia tetap di rumahnya, harus ke masjid. Baik. Demikian pula ada yang memiliki lagi keanehan apalagi yang bertentangan dengan syariat, kita katakan enggak mungkin. Kalau dia benar-benar dapat karomah, berarti dia waliullah, dan waliullah pasti berpegang dengan syariat. Ini bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata dia tidak berpegang syariat, berarti bukan waliullah. Kalau bukan waliullah, keanehannya berarti keanehan syaitaniyah. Di beberapa tempat, di beberapa pondok, diajarkan karomah. Nah, ini anehnya. Diajarkan untuk main bola api. Wah, keren kan? Untuk mencapai tingkat wali. Kalau lulus nanti, kamu harus duduk di kuburan bersemedi semalam suntuk dengan pedang. Dan ini yang cerita adalah teman saya yang pernah mengalaminya dan kemudian taubat. Saya duduk di kuburan semalam itu, tiba-tiba ada makhluk yang ganas, tiba-tiba ada ular, tiba-tiba ada wanita cantik gak berpakaian menggoda saya. Maka saya tebas dengan pedang saya semuanya. Datang yang ini tebas, dengannya itu tebas. Pagi harinya datang gurunya, kamu lulus. Gurunya tahu kalau dia tadi malam tidak tergoda, tidak takut, tidak lari, dan tidak terfitnah dengan wanita tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum, ahwal syaitaniyah, permainan syaitan. Tidak bisa karomah itu begitu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat para wali di dalam ayatnya, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu, Allah akan jamin mereka enggak akan memiliki rasa takut dan enggak akan dia bersedih, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Maka seluruh orang yang beriman dan bertakwa adalah waliullah, diberi karomah ataupun tidak diberi karomah. Ahli sunnah, seluruh ahli sunnah yang berpegang dengan tauhid was sunnah, yang berpegang dengan syariat dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia waliullah, dapat karomah ataupun tidak dapat karomah. Jadi karomah itu bukan dicari, bukan dipelajari. Suatu saat tertentu Allah yang menakdirkannya untukmu. Suatu saat tertentu Allah yang menakdirkan untukmu, dan itu karomah yang Allah takdirkan untuk memuliakan hambanya. Maka barakallahu fikum, beriman dan bertakwa agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari karomah-karomah. Karomah Allah takdirkan, alhamdulillah, enggak ditakdirkan juga tidak dicari. Sebab itu bukan sesuatu yang mesti setiap orang soleh pasti dapat. Tidak. Sahabat aja enggak seluruhnya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa dipaham perbedaan antara tiga khawarij al-adah, yaitu mukjizat al-anbiya, wa karamatil awliya, wa ahwal syaitaniyah. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.